bisa. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Janganlah kirim cinta. Ku tahu wajah yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura. Pura-pura apa? Lupa. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Janganlah kirim cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura.